السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد kita lanjutkan kajian kitab Adda wa Dawa atau kitab Al-Jawab Al-Kafir man sa'ala 'an Dawa' Asy-Syafi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita mulai dari perkataan beliau, wa fil musnadi min hadithi Anas. Terakhir kita bahas hadith tentang hubbud dunya wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia di sini memang betul-betul kecintaannya kepada dunia dibandingkan akhirat, dan benci mati ini dalam artian dia mencintai dunia dan tidak ingin berpisah dengannya. Dan ini yang disebut secara ringkas nama penyakitnya adalah al-wahn. Berikutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyitir beberapa hadis dan juga beberapa asar dari sebagian salaf yang menunjukkan bahwasannya dosa-dosa itu bisa berefek kepada pelakunya, dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fil musnadi min hadithi Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dinaikkan ke langit, urija, dinaikkan ke langit di peristiwa Isra Mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhas, mereka punya kuku-kuku min nuhas, dari tembaga. Berarti dia tajam dan kokoh kukunya, bukan seperti kuku. Kalau misalnya adfar ini min jild, kuku kalau yang sekarang kita ini di dunia ini dari kulit, ini bagian disebut, sebenarnya ini kulit juga, cuman lebih padat dan lebih keras. Jadi kuku itu termasuk kulit. Iya, kuku adalah kulit. Secara biologis juga disebutkan kuku adalah kulit. Sebagaimana bibir adalah kulit, jadi kulit itu memiliki beragam varian dalam tubuh kita ini. Tapi di neraka nanti ada kuku-kuku sebagian dari penghuni neraka, lahum adfarun min nuhas. Adfar min nuhas, yaitu kuku-kuku terbuat dari tembaga. Yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka yakhmisun, mencakari, biha, dhamir kembali ke adfar. Mereka mencakari adfar, mencakar dengan kuku-kuku mereka itu. Apa yang mereka cakar? Yaitu wujuhahum wa sudurahum, wajah dan dada. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wajah dan dada mereka cakar sendiri, dan mereka sendiri yang mencakar gitu loh. Jadi bukan siapa-siapa mencakar, mereka sendiri yang mencakar diri mereka, wajah dan dada mereka. Nafakultu, aku pun bertanya, bertanya, man ha'ula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka beliau menjawab, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Baik, apakah di sini majaz atau hakikat di sini? Ya'kuluna luhuman nas. Memakan daging manusia di sini majaz atau hakikat? Kalau kita katakan ada majaz dalam usul fiqih ya, karena sebagian ada beberapa ulama yang menafikan majaz dalam bahasa Arab. Kalau kita katakan ya'kuluna luhuman nas itu hakikat, maka berarti mereka memakan daging manusia beneran. Ya, tetapi di sini wallahu alam lebih ke majaz. Ya, maksudnya makan daging manusia di sini adalah ditafsirkan dengan kalimat berikutnya wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang menodai kehormatan manusia, ya'kuluna luhuman nas. Itu ghibah. Dan wa yaqauna fi a'radihim, menodai kehormatan manusia ini lebih umum daripada ghibah. Jadi yaquluna luhuman nas itu ghibah, dan yaqauna fi a'radihim yaitu menodai kehormatan manusia itu mencakup baik ghibah ataupun langsung di depan orang-orang. Itu masuk ke dalamnya menodai kehormatan mereka. Jadi mereka, orang-orang seperti ini terancam dengan azab berupa memiliki jari terbuat dari nuhas, yaitu tembaga, dan mencakar wajah dan dadanya dengannya. Tentu orang-orang ini gak mau mencakar dirinya sendiri, tetapi Allah Ta'ala jadikan seperti ini kelakuannya. Baik, ada berapa pembahasan dalam hadis ini tentang atau faedah dari hadis ini? Apakah ancaman ini berlaku juga untuk muslim atau mukmin? Maksudnya ancaman kalau misalnya seorang muslim ghibah atau menodai kehormatan orang lain, apakah ancaman punya kuku terbuat dari tembaga dan kemudian mencakar-cakar dirinya di neraka, apakah ini muslim juga kena ancaman ini atau tidak? Bukankah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya anggota sujud atau wudu, anggota sujud ya, lebih tepat anggota sujud ya, terutama wajah, itu tidak akan dilahap api neraka? Bagaimana menjamak hadis tersebut dengan ini? Ya, mana wajah dan dada, wajah dicakar juga oleh jari besi, jari tembaganya. Gimana? Apakah masuk termasuk? Karena mencakar wajah dengan jari tembaga, jari tembaga, kuku tembaga itu tidak melazimkan penjilatan api neraka terhadapnya. Ya, yang diharamkan adalah api nerakanya, api, jilatan api ke mawadhi' as-sujud. Ya. Begitu, itu pembahasan. Baik. Jadi seorang boleh beriman tapi dia melakukan hal-hal seperti ini bisa terancam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian dua hal ini yaquluna luhuman nas yang disebut para ulama sebagai ghibah. Kata Nabi SAW, ghibah itu definisinya dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menyebut saudaramu hal yang dia benci. Maksudnya hal yang dia benci dirinya dari kekurangan untuk disebut-sebut. Baik berupa fisik, aib, bahkan ataupun musibah yang tidak diridhai oleh orang tersebut untuk diketahui orang lain, ya, aib ataupun musibah, ya. Dan ini sulit sekali kita untuk menghindari ghibah seperti ini. apalagi syaitan akan menghiasi hal tersebut, ya pasti menghiasinya karena terasa nikmat. Karena dengan itu, dengan ghibah itu, kadang-kadang kita itu jadi sombong, merasa lebih baik daripada orang yang kita ghibahi atau orang yang kita dengar perbincangan negatif tentangnya. Dan biasanya ghibah ini bisa mudah terbit dari orang yang banyak bicara dan mudah cerita, ya. Sangat mudah terbit dari situ. Oke, bahaya, ya. Kayak di man katsuru kalamu katsuru khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, maka banyak kesalahannya. Maksudnya banyak ngomong di hal yang tidak berfaedah. Kalau banyak bicara karena ngajar, ya itu beda, ya. Kalau seperti ini, ya, itu beda. Kalau anda enggak banyak ngomong, terus antum dengerin apa nanti, ya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menodai kehormatan orang-orang manusia. Taib kasus. Bagaimana dengan misalnya suami atau istri yang menasihati pasangannya di media sosial secara publik? Hah? Betul. Buka aib keluarga, buka aib pasangannya. Dan hal seperti ini kerap terjadi sebenarnya. Dan kebanyakan rata-rata dari pihak istri. Karena dari pihak suami, ini bukan karena kita laki-laki, tapi memang kenyataannya begitu. Pihak suami itu lebih mudah menyimpan rahasia aib keluarganya sendiri dibandingkan perempuan. Ya, karena mungkin perempuan lebih butuh bicara gitu, harus ada pelampiasan, ya. Apalagi kalau misalnya nggak bisa curhat sama suaminya, curhat sama siapa dong? Ya, sama Mama Dede. Curhatnya di Facebook, di status WhatsApp, di Twitter, dan seterusnya. Allahu musta'an. Tapi memang penting untuk diketahui bahwasanya perempuan pun ya membutuhkan sandaran untuk curhat, ya. Jadi cukuplah suaminya. Dan kalau suaminya sudah mengayomi, sudah membuka diri untuk siap jadikan ajang apa dijadikan lahan atau untuk curhat dan semisal, maka tidak ada uzur sama sekali untuk kemudian membuka apapun di membuka aib di media sosial. Di antaranya kalau misalnya suami ini karena memang kebanyakan ini suami berkasus. Suami punya kasus, entah kasus dengan perempuan lain, entah kasus ekonomi, ya, kasus mungkin nggak kerja misalnya. Padahal keluarga sangat butuh uang, nggak punya penghasilan dan tidak ada keinginan. Dan istri ini bingung dia mau ngapain, mau curhat ke siapa karena suaminya seperti itu. Ya. Namun kadang istri tidak bisa bersabar, perempuan tidak bisa bersabar untuk menutup aib ini dari keluar dari sawangan publik, dari penglihatan publik. Kalaupun memang ini aib yang perlu diceritakan ke keluarga besarnya, maka tafadhol, mungkin ini aib yang memang berkonsekuensi nanti gugat cerai atau tidak, karena ini berkaitan dengan hak perempuan ini tidak dapat nafkah atau semisalnya. Tetapi ketahuilah bahwasanya kita itu memiliki pasangan. Kita memiliki istri. Istri kita itu bukan konsumsi publik. Istri memiliki suami. Suami juga bukan konsumsi publik. Ya. Maka sungguh suatu ketidakwajaran ketika seorang suami mempertontonkan istrinya di publik. Apalagi kalau suami ini adalah talibul ilm atau ahlu sunnah atau seorang yang sudah ngaji. Istrinya dipertontonkan di publik walaupun cadaran. Hatta cadaran. Bukan suatu yang relevan, bukan suatu yang layak seorang penuntut ilmu apalagi dai ya memposting bersama istrinya cadaran yang justru dengan memperlihatkan istrinya cadaran itu malah lebih mengundang penasaran sebagian ikhwan. Dan itu lebih berbahaya malah dibandingkan orang awam yang memasang foto istrinya yang tampak gitu wajahnya. Lebih berbahaya untuk hati ikhwan, hati orang yang sudah ngaji. Ya, jadi istri bukan konsumsi publik. Begitu juga suami bukan konsumsi publik. Ada beberapa istri yang mendapatkan suaminya itu masya Allah royal, loyal, dan nunduk padanya. Apa-apa dikasih, sering foto bareng di mana-mana, kemudian diupload di media sosial. Ini yang sudah ngaji ada yang seperti ini, maka jangan salahkan kalau nanti tiba-tiba ada inbox atau message dari perempuan lain untuk menawarkan diri mengajukan jadi yang kedua, itu aja terjadi itu. Itu terjadi, akhirnya gak terima soal istrinya itu. Tapi salah dia, kenapa? Dia memberikan asupan untuk umat wajah suaminya dan kebaikan suaminya. Ya, taib. Sehingga jadi bahan bincangan orang tentang kebaikan suaminya itu. Bahan bincangan umat lain akan kebaikan suaminya itu. Nanti jangan terlalu banyak kisah lah terhadap orang-orang untuk keluarga kita masing-masing. Ya. Nah, itu yang positif ya, maksudnya tentang kebaikan. Nah, kalau misalnya negatif, terutama suami, kerap kali berkasus suami itu. Karena namanya juga laki-laki sering keluar, ketemu orang, ketemu lawan jenis, fitnahnya banyak, fitnah ekonomi, dan seterusnya. Kemudian apa? Istrinya empat, gak tahan, akhirnya curhatlah di media sosial, curhat di status WhatsApp, ya, ya. Walaupun nggak langsung dengan lafal curhat, tetapi ya pembaca itu akan paham atau menerawang atau mengira-ngira nih kayaknya lagi masalah di rumah tangganya. Ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh seperti ini. Ya, apa contohnya misalnya? Duh, enak ya kalau punya suami setia gitu misalnya. Ya betapa menderitanya hamba misalnya ya, anak nggak tahu ya gimana caranya. Itu kan orang akan punya spekulasi, wah nih kayaknya lagi masalah sama suami, lagi berantem nih kayaknya. Aduh enak ya ngelihat laki lain pada jalan-jalan sama istrinya gitu. Kita mah ngedekem aja kali di rumah gitu. Enggak, ini bukan anda, bukan. Enggak, ini contoh aja. Naudzubillah, alhamdulillah kita keluarga kita semua baik-baik aja insyaallah. Ya. Mungkin itu kalimat-kalimat yang memang tidak langsung ya mencurahkan tidak langsung mengatakan suami saya begini, enggak. Tetapi ini bersayap sehingga orang-orang itu akan berpikir, "Ah, suaminya ternyata kayak gini ya gitu." Ya. Atau begini, kadang-kadang ada suami yang, ya, dan ini akan membuat apa? Membuat perbincangan di publik. Orang-orang akan, tanpa disadari itu orang membincangkan istri lain, apa perempuan lain, temannya mungkin yang membaca status WhatsApp-nya atau membaca Facebook-nya atau apa. Itu akan, apa ngomong ke suaminya nanti. Istri lain, perempuan lain yang baca itu akan ngomong, kayaknya sih ini lagi bermasalah deh sama suaminya. Suami juga kepo, emang ada apaan? Nah, gitu. Nggak sadar itu kalau akan dibincangkan oleh teman-temannya. Ya, contoh lain misalnya, menasihati suami dengan cara tulis status Facebook atau posting meme atau foto poster dakwah yang mana nasihat tersebut ngena dengan suaminya, dengan kasus suaminya. Misal suaminya itu malas nyari nafkah. Memang benar malas nyari nafkah. Dan itu gak diketahui oleh semua ikhwan pengajian, gak diketahui oleh semua akhwat pengajian. Itu udah menjadi rahasia privat rumah tangga misalnya. Ya, kemudian apa? Istrinya ngetek. Abi dengerin ya Abi nih, kata Ustaz ini kayak gini, gitu misalnya. Atau apa, ada poster apa? Wajib atas suami mencari nafkah gitu. Atau di teks suaminya apa? Semoga diamalkan ya Abi ya. Itu di publik settingnya dengan ngetek suaminya. Apa kata orang-orang kira-kira? Apakah orang-orang terlalu bahlul sehingga gak tahu kalau ini jangan-jangan ada masalah? Orang bakal ngerti, wah lagi ada masalah ya. Bahkan kalaupun gak ada masalah soal itu, orang pun misalnya gak ada masalah, cuman pengen tag doang dan suaminya bertanggung jawab, alhamdulillah baik dan mencari nafkah, tetapi gara-gara tagging tersebut orang-orang tuh akan menduga ini enggak bermasalah nih dalam urusan nafkah. Maka hati-hati di sini. Ya, jangan sembarang ngetag pasangan dengan nasihat dan nasihat sehingga orang-orang itu punya spekulasi. Dan jangan salahkan orang suudzon kepada diri kita ketika kita memposisikan diri di posisi yang tertuduh. Ya, sebagaimana athar salaf yang pernah Anda tulis juga, bagaimana perkataan Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Terjadilah suami ini, pasangan ini, baik suami atau istri yang menasihati pasangannya di media sosial, itu ternyata sedang apa? Sedang menodai kehormatan pasangannya. Masuk ke sini. Wahai istri, terutama istri, karena ini terjadi, kadang di kalangan pengajian ini terjadi. Menasihati suaminya, anda melihat juga kadang-kadang ini. Ini kok akhwat, anda tahu ini suami istri, ini akhwat. Dan berkali-kali itu. Akhirnya kan kita menyangka, menduga-duga ini lagi berkasus, kayak lagi bertengkar mereka. Ya. Apalagi kemudian ditonton umahat lain, oh ini umahat ini sedang, ini sedang nasihatin suaminya, wah pasti suaminya begini-begini. Akhirnya suaminya yang tadinya aibnya itu hanya diketahui oleh istrinya, akhirnya sekarang diketahui oleh publik yang enggak terbatas berapa banyak orang. Maka hati-hati, ini masuk ke dalam wayaqa'una fi a'radihim, yaitu menodai kehormatan manusia. Bahkan ini lebih buruk lagi karena menodai kehormatan pasangan sendiri. Kita aja terhadap nih, kalau kita punya, kita lihat aib pasangan kita, kemudian kita cerita sama orang tua kita aja, itu udah tidak baik gitu. Ya, misalnya Pak Ade kan udah punya cucu, Pak. Belum. Hah? Belum. Lah putra-putrinya udah nikah? Belum dapat. Allah qadarullah, insyaallah Allah taala mudahkan, Allah taala berikan karunia-Nya insyaallah taala. Ya, misalnya Pak Ade kalau misalkan punya mantu dan punya kekurangan mantu itu, terus anak ke Pak Ade kemudian cerita sama Pak Ade kan, dan cerita yang sore udahlah nggak usah, disimpan aja sendiri itu buat keluarga ya, nggak untuk ini yang namanya orang tua sendiri loh, yang orang yang mengasuh kita sejak kecil gitu loh, nggak usah kita cerita tentang aib kekurangan pasangan kita lah, apalagi kalau kita ceritanya ke publik yang nggak ada urusan sama sekali. Dan orang-orang kadang-kadang menunggu hal-hal seperti ini. Kita kalau menceritakan tentang kesuksesan, orang-orang itu kadang nggak puas. Tapi kalau kita menceritakan aib diri kita atau keluarga kita, orang-orang malah mengkonsumsinya. Na'udzubillah mitalik. Maka hati-hati dengan perbuatan menodai kehormatan tanpa disadari. Ya. Wa fi Jami' At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir az-zamani qaumun yaqtiluna ad-dunya bid-din. Keluar di akhir zaman nanti, akan hadir di akhir zaman, muncul suatu kaum akhir zaman, yaqtiluna dunya bid-din, mereka mencari dunia dengan agama. Masya Allah, mencari dunia dengan agama. Tapi hadis ini didhaifkan sebagian ulama, ya, didhaifkan banyak dari ulama, ya, cuman kita ambil ibrahnya saja. Yaqtiluna dunya bid-din, ada suatu kaum yang mencari dunia tapi pakai nama agama, cuman orientasi dunia. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana karakteristik mereka? Wayal bisuna linasi musukat dokni minalin. Ya, mereka memakai musukat don, bulu domba. Jadi albasuna linas, mereka di hadapan manusia, di tampilan terhadap manusia, mereka memakai musuk, bulu-bulu abdon, domba. Minalin, yang halus. Jadi bulu-bulu domba yang halus mereka pakai. Sebentar. Nah, cari hadisnya di Sunan At-Tirmidzi. Di syarahnya anak coba cari. Iya ya. Di sini kata Al-Warqfuri, maksudnya dari yalbasuna lin-nasi juludad dha'ni minal lin kinayatan an izharil lin ma'an nas. Ini suatu ungkapan itu orang-orang seperti ini yang mencari dunia dengan agama itu menzahirkan kelembutan bersama orang-orang, menzahirkan kelembutan. Atau maknanya annahum yalbasuna al-aswaf liyadhunnahum an-nasu zuhadan wa ubada, yaitu mereka memakai kain suf wol atau bulu domba agar orang-orang itu menyangka diri mereka itu zuhad, ubad, zahid, orang zuhud dan itu ahli ibadah, supaya disangka gitu. Jadi pakai pakaian yang agak lusuh, agak kumuh gitu. Pakaian yang seperti melembutkan hati gitu loh. Ya. Dan alhamdulillah kalau anak berpakaian enggak suka yang seperti kalau misal kajian apa yang enggak suka. Anak suka pakaian bagus. Batik. Bagus ya, coba. Iya. Memang Pak Niman, kurta. Ya. Tapi tujuannya berpakaian kumuh lusuh tersebut supaya dianggap zahid, abid, dianggap zuhud, dianggap apa? Hamba yang ahli ibadah. Dianggap sebagai tarikina dunia, dianggap sebagai orang yang meninggalkan dunia gitu loh. Raghibina fil uqba, dianggap sebagai, supaya dianggap sebagai orang yang betul-betul nyari akhirat aja gitu. Ya. Bukan sederhana, bukan. Sederhana itu beda dengan lusuh, Pak ya. Sederhana itu ya apa adanya tapi masih tampak rapih lah gitu loh. Iya. Contohnya ikin misalnya itu. Sederhana pakaiannya. Ya, itu aja. Tapi normal gitu, enggak menampakkan lu apa zahir zuhud enggak. Beliau iya, dari wajahnya udah ketahuan zuhud insyaallah. Tapi ini orang ini disebut minallin, yaitu min ajli izhari talayyun wa talattuf wa tamaskun wa taqashuf an ma'an nas, untuk menzahirkan apa kelembutan dirinya, kemiskinan dirinya di depan manusia. Jadi orang-orang seperti ini, lihat di sini kalau ini hadis ini dhaif tapi ya. Cuman secara kenyataan wakil gitu loh. Jadi apa ya albasun alinasi juludadhon, yaitu albasun mereka memakai juludadhon yaitu pakaian wol dan misalnya pakaian berbulu gitu loh. Dan linnas, lafal linnas ini menunjukkan apa? Dia tuh memakai itu tuh bukan untuk apa, tapi untuk mengizharkan kepada orang-orang gitu loh. Iya, gitu. Cuma menampakkan aja ke orang-orang bahwa saya diri gini loh, supaya dianggap apa zuhud, abid, supaya dianggap tarikin di dunia, supaya dianggap raghibin al-akhirah, gitu. Ya. Dan orang-orang seperti zaman ini pun ada, walaupun kita nggak bisa menelaah isi hatinya, tapi kita bisa melihat dari lagaknya, gitu loh. Dan menzahirkan talayyun, talatuf dan tamaskun gitu. Miskin gitu. Tapi waradu bihi fi haqiqatil amri at-tamalluq wat-tawaddu' fi wujuhin nas li yasiru muridina lahum wa mu'taqidina li ahwalihim. Tapi sebenarnya inti tujuannya itu untuk cari perhatian orang-orang. Dan sebenarnya kalau bahasa kita ya ujung-ujungnya duit. Minimal kalaupun enggak dapat duit, yang penting dapat simpati orang-orang. A'udzu billahi min dzalik. Makanya misalnya dai atau seorang talibul ilm itu harus mencocokkan diri dengan lingkungan. Jangan pakai libas syuhrah. Pakailah libas yang memang lingkungan itu merasa relevan antum pakai itu gitu. Kayak misal dai, anak ustaz, dai. Nah, masalah di lingkungan anda pakai baju batik, anda pakai baju yang menunjukkan anda dai, fadl. Asal tidak khuyala, tidak israf, tidak sombong dan seterusnya. Karena relevan gitu, relevan. Cocok emang, cocok gitu loh. Kalau misalnya nih, anda pakai baju batik, biar. Karena orang pakai baju batik biasanya kalau urusan resmi ya, anda pakai baju batik, jalan gitu, pakai songkok, dan kemudian orang melihat anda, oh, masya Allah nih, ustad nih, like, emang benar ustad gitu loh. Maka maklum gitu loh, ya. Nah, dan tidak dari itu tidak, jangan sampai mencari dunia dengan itu gitu loh. Maka orang-orang yang memang dia memiliki kemewahan dan memang relevan dengan itu, atau dia memiliki pesona dari pakaiannya dan memang relevan dengan itu, nggak masalah. Yang dipermasalahkan di sini justru apa, orang-orang yang menampakkan miskinnya diri padahal dia tidak semiskin itu, tapi untuk mencuri perhatian manusia belaka untuk mendapatkan bagian dari dunia. Maka ini yang terlarang. Ini yang disebut di sini yakhtiluna ad-dunya bid-din, menzahirkan agama tapi yang dicari itu dunia gitu loh. Al-sinatum ahla minas sukkar, lidah-lidah mereka itu lebih manis daripada gula. Gimana? Lidah lebih manis daripada gula. Hah? Bukan berarti antum mencoba lidahnya, na'udzubillah, ngapain? Maksudnya omongannya manis banget gitu loh. Wa qulubuhum qulubu dhi'ab. Tapi hati mereka itu hati serigala, Allah musta'an. Ya. Apa maksudnya qulubu dhi'ab? Dikatakan oleh Al-Mubarak Furi, yaitu muswaddah. Shadidah fi hubbid dunya wal jah. Qalbu mereka lisan manis kayak gula, lebih manis daripada gula. Tapi qalbunya hitam, sangat pekat. Karena apa? Karena cinta dunia dan jah. Jah itu bisa pangkat formal, bisa juga popularitas. Jah itu jabatan. Tapi ada kalanya orang tidak punya jabatan tapi dia punya jah. Karena orang tuh nganggap dia tuh gitu, menganggap dia gitu, itu jah. Sesepuh itu punya, itu orang memiliki jah. Jah itu apa ya, jabatan dan anggapan orang gitu loh. Enggak, karisma beda, Pak. Enggak, jah itu orang ini dianggap gitu loh. Ada orang ini dianggap disepuhkan atau ini jah. Di apa? Ditokohkan. Jah itu kan memang jah itu pangkat. Tapi gini, Rasulullah SAW punya jah atau tidak? Iya, punya jah. Sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai tokoh besar, walaupun beliau enggak punya pangkat secara formal, itu jah. Kalau misalnya Pak Ade di lingkungan Pak Ade dihormati, omongnya didengar, maka Pak Ade punya jah namanya. Jah. Ya. Kalau itu yang dicari, nah itu dia. Kalau itu yang dicari, itu yang cari dunia itu. Ya. Mau dihormati karena dia itu zuhud. Bisa itu orang kayak gitu. Ini malah lebih munafik ini kelihatannya. Orang kalau mau dihormati karena mobilnya mewah, ini kita tahu ini orang pengen dihormatin gitu loh. Ini orang nyari dunia lah gitu ya. Tapi ini pakai agama masalahnya. Zuhud, ahli zikir, kemana-mana bawa tasbih. Ya, kemudian menampakkan kekeringan wajah dan kemiskinan. Seolah tuh nyari akhirat aja. Enggak, padahal dia tuh pengen supaya orang-orang itu ngedengar omongannya. Supaya orang-orang itu melihat dia, memandang dia, dan supaya kalau misalnya nanti ada Idul Adha dia dijadikan ketua panitia kurban. misalnya, ya, saya dianggap zuhud gitu. Nah, itu qulubuhum qulubuz dhi'ab. Yaqulullah, maka Allah berkata, Abiya yaghtarun, apa artinya? Apakah mereka akan menipuku? Wa alayya yajtari'un, Apa mereka berani mengecohku? Fabiya halaftu, aku bersumpah dengan diriku sendiri, yaitu dengan ya Allah azza wajalla. La ab'athanna 'ala ulaika fitnatan tad'u al-halima fiha hayrana. Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membuat orang yang memiliki hilm, yang memiliki kesabaran, sifat sabar dan lemah lembut, itu akan bingung melihat orang kayak gini. Jadi orang-orang seperti ini, yang pura-pura seperti ini, Allah Ta'ala pasti akan mendatangkan fitnah gara-gara orang ini. Yang fitnah itu akan kembali lagi ke keburukan ke orang ini. Yang ada di lingkungan itu orang-orang yang halim, sabar, itu ngelihat orang yang berilmu, lihat sampai mereka geleng-geleng gitu loh. Kok bisa terjadi fitnahnya pada orang seperti ini? Ya, fitnah ini bisa berupa apa? Dia nanti berfatwa dengan fatwa yang ngawur, bisa. Atau dia tertimpa fitnah berupa korupsi dana. Ya, bisa. Ahli zuhud, ya, datang ke masjid. Ya. Ada pernah di daerah Cilangkap itu? Di rumah yang dulu, di tempat yang dulu, Cilangkap. Kita kan biasa, maksudnya kita anak jemaah biasa sholat di masjid biasa. Pada suatu maghrib, tiba-tiba ada seorang yang, masya Allah ya, antum melihat orang yang, ya pakaian seperti itu biasa banget gitu, sederhana dan pengen apa ya, mengizharkan dia itu ahli ibadah. Ketika di antara azan dan iqamah dia bersuara gitu doanya gitu loh. Sampai ana dan jemaah lain itu ngeliatin gitu. Dia pojok. Gimana Pak menurut anda? Gimana menurut anda? Ya. Ya. Hah? Beda daripada umumnya orang. Kalau umumnya orang ngedoa-doa ini. Tapi dia. Iya merintih dan. Dan. Dengan ruangan seperti itu, dia pasti harusnya tahu bahwasanya suaranya akan didengar oleh para jemaah. Ya, ada yang lagi sholat, ada yang lagi zikir, dilihatin. Ya kan? Dan tampak sekali orang ini membedakan dirinya gitu loh. Menampakkan dirinya itu ahli takwa, ahli zuhud. Ada yang seperti ini. Kita ketemu. Sekali itu di masjid itu. Enggak tahu maunya apa di sini gitu loh. Dengan masjid atau musola sekecil ini, maka pas ketemu ana, ya ana cuekin. Ana tatap dia dengan tatapan agak tajam, dalam artian tatapan antum mau apa di sini gitu. Apa yang antum inginkan dari masjid ini? Dan alhamdulillah setelah itu dia enggak ini lagi. Karena orang-orang seperti ini, kalau antum simpatik padanya, lama-lama dia minta jabatan di masjid. Lama-lama dia minimal jadi marbot lah. Pengurus gitu. Ntar lama-lama minta jabatan lagi dan seterusnya. Minta, menginginkan sesuatu dari itu. Panitia ini. Kita memang bukan berarti jangan husnudzan, jangan suudzan. Yang seperti ini, mudhinnatun lisuudzan. Yang sebenarnya mengundang orang untuk suudzan. Maka tindakan preventifnya adalah gak usah ada orang seperti ini masjid. Antum cari masjid lain yang mau simpatik sama antum. Karena ini mengganggu. Mengganggu orang-orang ketika ibadah, ya maka ana bersikap dingin aja ke orang yang seperti ini, bersikap dingin sebagai takdib buat dia. Takdib yaitu mengajarkan buat dia bahwasanya kita di musola atau masjid ini tidak menginginkan orang-orang seperti yang mengizharkan melasnya dia kepada Allah, zuhudnya dia biasa aja, orang biasa di sini biasa, jangan membuat diri itu terbedakan sehingga menjadi center of attention, pusat perhatian orang-orang. Apa yang belum cari di sini gitu. Anak-anak bahasakan dengan itu, mata anak seperti itu. Iya. Maka hati-hati dengan hal seperti itu. pakai agama, pakai zuhud untuk mencari dunia, apalagi zaman sekarang yang mana banyak orang butuh duit. Banyak orang butuh duit dan enggak punya skill kecuali jadi artis seperti ini, ya. Pura-pura. Nanti kalau misalnya orang seperti ini diturutin, kemudian mau berkumpul dengan teman-temannya, kemudian berfatwa di masjid karena dianggap berilmu, dianggap dekat sama Allah padahal tidak punya ilmu, maka akan Allah berikan fitnah itu yang terjadi nanti gara-gara fatwanya itu. Ya, akan terjadi sampai orang-orang yang berilmu pun akan keheranan dengan orang-orang seperti ini dan dengan fitnah akibat orang-orang seperti ini. Ya, seperti itu, ikhwan. Baik, untuk dakwah-dakwah insyaallah kita lanjutkan pada pekan datang. Kita lanjut ke kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.